Ada pertemuan yang lalu telah Anda bacakan kepada antum dari kitab Kunuzus Sirah dan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun terkait sejarah sirah keislaman ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dan keislaman sahabat yang mulia Zaid bin Harithah. Ada yang masih ingat? Zaid bin Harithah itu dilakopi dengan apa sebelum Islam? Beliau dipanggil sebagai apa? Ada yang masih ingat? Nah. Dari Malaysia atau yang dari Papua, dari Jakarta, dan lain-lainnya. Ada yang masih ingat? Silakan dijawab dengan audio. Zaid bin Muhammad. Haris bin Muhammad. Beliau sebelum Islam dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Anaknya Muhammad. Apa sebabnya? Karena beliau memang sebelumnya adalah budak sahaya Khadijah radhiyallahu anha yang diberikan oleh keponakan Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Hakim bin Hizam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Khadijah untuk menghadiahkan kepada beliau Zaid bin Harithah. Setelah Khadijah memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya dan menjadikannya sebagai anak angkat yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau perhatikan. Ya, sampai orang Arab ya, di masa itu memanggil Zaid bin Harithah sebagai putranya Muhammad ya, dan terkhusus setelah kejadian bapak dan paman serta beberapa keluarga beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menembus Zaid bin Harithah. Tetapi karena keluhuran akhlak Nabi kita SAW, beliau menyatakan tidak perlu kalian tembus karena dia bukan lagi budak saya akan panggil dia dan saya akan berikan pilihan kepadanya. Kalau dia mau ikut kalian sebagai orang tuanya, saya persilahkan. Tapi kalau dia memilih diriku, aku juga akan persilahkan. Ketika Zaid bin Harithah dipanggil oleh Nabi SAW, ya silahkan, ini ayahmu, ini paman, ya, engkau akan mengikuti mereka atau engkau akan mengikuti. Beliau justru memilih Nabi SAW daripada ayah, paman, dan saudara-saudara kandungnya. Dan menyatakan, sungguh engkau laksana bapak dan ibu bagiku, dan beliau menyatakan sungguh aku telah melihat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang karenanya aku tidak akan mungkin mengutamakan orang lain atasnya. Maka semenjak itu Zaid bin Harithah yang mestinya nama ayahnya adalah Harithah, boleh dibintar ke Harithah, jadi dipanggil oleh orang Arab Mekah Zaid bin Muhammad. Sampai turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-5, ud'uhum li abaihim. Panggillah setiap orang itu, binkanlah setiap orang itu ke ayahnya. Kalau kalian tidak kenal ayahnya, panggil saudara. Atau panggil saja dia sebagai budak sahaya. Semenjak itu beliau kembali dipanggil Zaid bin Harithah. Lihat bagaimana di hadis Islam. Pada yang berjasa untuk Zaid di sini siapa? Nabi SAW. Dan beliau sudah dianggap sebagai ayahnya oleh umuman masyarakat Mekah. Tetapi Islam tetap menyatakan, jangan dibinkan kepadamu, wahai Muhammad. Karena engkau bukan ayahnya. Ya. Tetap binkan dia kepada ayah kandungnya. Walaupun dia tidak bersama mereka dan mereka tidak bersama. Ini menerangkan kepada kita keadilan Islam. Dan bahwa suatu hukum itu dibangun di atas dalil. Bukan di atas emosional atau perasaan belakang. Baik. Kemudian Syekh menyatakan. Dan juga telah saya bacakan ya. Sejarah keislaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Betul ya? Atau belum? Ada yang masih ingat? Terkait belum, sejarah belum, masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Belum, Ustaz. Belum, ya? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Baik, baik. Masya Allah. Ada yang menyatakan belum, ada yang menyatakan belum. Kita berbeda logat, tetapi satu akidah, insya Allah. Baik, kata beliau wa minal ghilmani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara anak kecil yang duluan masuk Islam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Boleh sebutkan secara ringkas di sini hanya seperti. Baik, sekarang saya bacakan dari kitab Al-Lu' Al-Maknun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama beliau Ali ibnu Abi Thalib. putra paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Berarti tatkala Nabi menjadi nabi, umur beliau berapa? 10 tahun. Beliau dilahirkan 10 tahun qablal bi'tsah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Beliau kata penulis, walam ya'budil awsan qab lisigari. Sebelum beliau Islam, beliau belum pernah menyembah berhala sama sekali. Kenapa beliau belum pernah menyembah berhala sementara sebagian sahabat yang nabi yang lain yang pernah menyembah berhala sebelum masuk Islam? Sebabnya kata beliau beberapa hal. Sebabnya pertama, lisigari, karena beliau masih kecil. Yang kedua, karena fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari semenjak kecil beliau itu berada dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengasuh beliau, nabi yang mendidik beliau. Qabla an yuha ilaihi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Wa kana awwala man aslam min as-sibyan, dan beliau anak kecil yang paling duluan masuk Islam. Yang paling duluan masuk Islam. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Hakim sebuah riwayat dari Mujahid bin Jabir yang menerangkan kepada kita sebab kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diasuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sementara di saat itu ayahnya masih hidup. Siapa ayah beliau? Abu Thalib. Kata Mujahid bin Jabir, kana min ni'matillah 'ala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa mimma sanaha Allah lahu wa arada bihi min al-khair anna Quraisy asabat azmatun syadidah. Di antara nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib adalah di saat itu kaum Quraisy ditimpa krisis moneter. Dalam keadaan ya ekonomi mereka sedang anjlok, ya. Wa kana Abu Thalib dha 'iyalin katsir. Dan Abu Thalib memiliki banyak anak. Dia punya banyak keluarga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya yang bernama Abbas, yang juga merupakan pamannya Ali bin Abi Thalib, karena Abbas saudara kandung Abu Thalib. Dan Abbas wa kana min aisari bani Hashim. Beliau merupakan Bani Hashim yang paling kaya. Dan beliau dikenal orang yang punya perniagaan, ya, sampai ada istilah riba Abbas. Ya, pinjam meminjamkan uang karena banyak uangnya. Rasulullah datang kepada Abbas yang merupakan paman beliau dan juga paman kandungnya Ali bin Abi Thalib, saudara kandung Abu Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas, ya Abul Abbas, tentunya di saat itu Abbas belum masuk Islam. Karena Abbas masuk Islam pada penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah atau 9 Hijriah. Nabi datang kepada Abbas menyatakan, ya Abul Fadl, wahai Abu, ayahnya Fadl. Karena di antara anak Abbas selain Abdullah bin Abbas adalah Fadl bin Abbas. Dan Fadl bin Abbas ini lebih tua daripada Abbas, lebih duluan juga meninggal, dan juga seorang sahabat Nabi SAW. Nabi menyatakan, ya Abul Fadl, wahai ayahnya si Fadl, inna akhaka Abu Thalibin katsirul 'iyal. Saudara kandungmu Abu Thalib, dia banyak tanggung jawabnya. Banyak anggota keluarganya. Wa qad asaba nasma tara min hadhihi al-azma. Sekarang engkau sedang melihat manusia berada di dalam pandemi, ya, atau krisis, ya. Fantariq bina ilaihi nukhaffifu 'anhu al-yali. Ayo kita pergi ke rumahnya. Kita ringankan sebagian kewajibannya, sebagian tanggung jawabnya. Akhudhu min ba'dihi rajulan, aku akan ambil satu anak dia, wa ta'khudhu anta rajulan, dan engkau mengambil sebagian anak yang lainnya. Saya ambil satu, kamu ambil satu. Fana khuluhuma an, dan sama-sama kita mendidik, mengasuh dan membiayai mereka. Faqala al-Abbas radhiyallahu an, na'am. Maka sahabat Abbas di saat itu yang belum masuk Islam, beliau menjawab, na'am, baik, enggak masalah. Yuk kita pergi, kita ambil anak, ambil satu, kamu ambil satu anak, dan kita rawat sama-sama. Fantalaqa hatta ataya Abu Thalib. Mereka berdua pun pergi sampai bertemu dengan Abu Thalib. Faqala lah, mereka berdua pun berkata kepada Abu Thalib, inna nuridu an nukhaffifa 'anka min 'iyalika hatta tankashifa 'anil nasi ma hum fi. Wahai Abu Thalib, Ucap Nabi dan Abbas, kami ingin meringankan bebanmu sehingga engkau berada seperti berada dalam keadaan seperti keumuman manusia. Karena sekarang kita sedang berada di dalam krisis. Abu Thalib pun menjawab, "Idza taraktuhu, idza taraktuma li 'aqilan fasna'a ma syi'tuma." Selama kalian tidak mengambil akil, yang juga merupakan anak, silakan kalian lakukan apa yang kalian kehendaki. Artinya kalau akil jangan ambil. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aliyan fadhammahu ilayh. Nabi pun mengambil Ali bin Abi Thalib. Beliau bawa pulang Ali yang masih kecil, beliau rawat, beliau asuh. Wa akhadha al-Abbas radhiyallahu anhu Ja'faran fadhammahu ilayh. Sementara Abbas mengambil Ja'far. Dia asuh dan dia rawat. Dan kedua-duanya masih Islam ya. Hanya saja Ali bin Abi Thalib lebih dua. Adapun Ja'far, siapa yang mengetahui di antara keistimewaan keutamaan Ja'far? Syahid. Apa keistimewaan? Syahid. Ahsan, syahid apa? Perang Mu'tah. Mu'tah melawan Romawi di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Tatkala orang Romawi membunuh utusan Nabi SAW. Di antara keutamaan beliau yang lain, siapa yang masih ingat? Hijrah ke Habasyah. Beliau termasuk sahabat. Hijrah ke Habasyah. Di antaranya yang lain, di antara kemuliaan beliau, keutamaan beliau. Rasul kisahkan beliau merupakan sayap. Beliau merupakan dubes kaum muslimin yang pertama dalam sejarah Islam. Beliaulah yang ditunjuk oleh kaum muslimin, kaum muhajirin di Habasyah, mewakili mereka bertemu menemui Raja Najasyi, menjelaskan keindahan Islam ya, dan mengklarifikasi tuduhan-tuduhan terhadap mereka yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Arab Mekah yang datang ke Ethiopia kepada Raja Najasyi, safir muslimin, dubes yang kaum muslimin. Baik, barakallahu fiik. Falam yazal Ali radhiyallahu anhu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ba'athahu Allah nabiyyan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi diangkat menjadi nabi oleh Allah. Fattaba'ahu Ali radhiyallahu anhu wa amana bih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau, wasaddaqahu serta membenarkannya. Wa qad al-Abbas radhiyallahu anhu Ja'faran wa lam yazal Ja'far radhiyallahu anhu ma'a al-Abbas hatta aslama wa istaqna 'anhu. Dan Ja'far juga demikian, tinggal bersama Abbas sampai beliau Islam, wa istaqna 'anhu, dan beliau tidak lagi merasa sudah cukup dan tidak lagi bersama Abbas. Baik. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang telah kita sebut di atas tadi, beliau anak kecil yang paling pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam dalam keadaan umur beliau masih 10 tahun. Juga di antara keutamaan beliau adalah beliau hidup dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merawat beliau dari semenjak kecil. Keutamaan beliau yang lainnya adalah beliau merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang lainnya, beliau sebagai khalifah kaum muslimin yang keempat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang lainnya, beliau telah menyaksikan seluruh peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Kecuali hanya perang Tabuk ya. Dan keutamaan beliau cukup banyak. Bersama itu beliau dilengserkan oleh orang-orang yang ahli ibadah, yang disebut dengan kaum Khawarij, Abdurrahman bin Muljim. Beliau ditusuk ya, ketika keluar dari rumahnya untuk melakukan sholat duhur atau sholat subuh. Yang membunuh beliau ya, mereka berpenampilan-penampilan Islami, para penghafal Al-Quran, ahli ibadah. karena akidah mereka yang sudah rusak. Ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang akidahnya rusak terkadang bisa lebih kejam dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang mungkin itu tidak akan dilakukan oleh orang yang pelaku maksiat. Contohnya di sini, saya kira sejahat-jahatnya pelaku maksiat, jangankan untuk membunuh sahabat Nabi, membunuh ulama yang ke sahabat saja, mungkin dia tidak akan melakukannya, kecuali mungkin karena sedang tidak sadar lagi mabuk ya. Tapi mereka kaum Khawarij, mereka bukan pemabuk, bukan pendosa dengan maksiat zina. Mereka asalnya lima waktu, ahli puasa sunnah, ahli salat sunnah, ahli Al-Quran. Tapi tatkala akidah mereka bertentangan dengan akidah para sahabat Nabi, justru mereka mengharapkan syurga Allah dengan membunuh sahabat Nabi, di antaranya Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dibunuh pada pagi hari Jumat di tanggal 17 bulan Ramadan, bayangkan dulu, tahun 40 Hijriah. Baik, apa pelajaran yang dapat kita petik dari sirah Islam dan perjalanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang telah kita dengarkan di atas secara ringkas? Yang pertama, silakan Akhi Basru. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari sirah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara ringkas di atas? Kita tidak membicarakan secara rinci karena kita bukan sedang membaca sirah biografi Ali bin Abi Thalib, tapi kita sedang membahas awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang pertama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara mereka adalah Ali, maka kita pun membahas sirah Ali bin Abi Thalib secara ringkas. Kira-kira apa pelajaran yang dapat kita petik dari pelajaran sirah beliau? Indah ya, Ustaz. Beliau merupakan anak muda yang pertama kali masuk Islam, Ustaz. Dari kalangan anak kecil, Ustaz. Masya Allah ya, itu bukan pelajaran ya, itu memang itu pengulangan. Pelantun sebutkan beliau adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Itu namanya pengulangan terhadap apa yang telah kita baca hari ini. Beta ingin antum sebutkan pelajaran yang dapat kita petik dari keislaman beliau atau sirah beliau yang ringkas tersebut. Bukan pengulangan pelajaran yang telah kita ambil hari ini. Akhi Basr. Beliau merupakan selain apa? Sahabat yang mengikuti peperangan. Sahabat yang mengikuti peperangan. Iya, itu Imam Sirah yang kita pelajari. Menyaksikan peperangan. Pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran. Pelajaran yang kita petik dari pembelajaran kita, pengetahuan kita tentang beliau secara ringkas di atas tadi. Baik, Akhi David, barakallahu fiik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari pembelajaran kita tentang sirah hari ini kira-kira? Hidayah itu bisa masuk pada siapa saja, di usia mana saja, ya tua, muda. Hasan. Masya Allah, bahwa hidayah itu tidak mengenal umur. Secara umur, mana lebih tua Ali bin Abi Thalib dengan ayah kandungnya, Abu Thalib? Lebih tua ya, Ali bin Abi Thalib jauh lebih muda anak-anak. Tapi rupanya beliau mengikuti Nabi SAW. Beliau mendapatkan hidayah Allah. Sementara Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Sufyan di masa itu, yang jauh lebih tua, lebih senior dan tokoh-tokohnya Arab, justru tidak mengimani Nabi SAW. Ini menerangkan kepada kita, hidayah itu lebih hidayah itu tidak mengenal umur. Baik, pelajaran lain yang dapat kita petik dari sirah beliau ini. Silakan, mungkin ada umat yang ingin menyebutkan secara audio tanpa mengaktifkan video. Silakan. Dari negara tetangga, mungkin ada yang menyebutkan. Silakan. Baik, Akhi Johan, Hopal. Keteguhan hati seorang Ali bin Abi Thalib yang sebagai saudara. Keteguhan hati Ali bin Abi Thalib dari sisi mana itu? Karena beliau masih muda, masih anak-anak, dia tidak mengikuti ayahnya atau Abi Thalib, dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kebersihan dan keteguhan hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Itu enggak usah. Ya, karena kita online kita langsung. Baik. Ya, itu menunjukkan antara pelajaran yang dapat kita petik adalah keteguhan dan kebersihan hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana beliau masih anak-anak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara watak tabiat umuman anak-anak itu masih pengin santai, pengin main-main dan tidak serius dalam kehidupannya kan. Sementara beliau mau mengikuti Nabi. Dan konsekuensi mengikuti Nabi hidupnya akan lebih serius. Tidak lagi seperti keumuman anak-anak bisa bermain sebebas-bebasnya, bahkan akan ditindas, akan dibuli oleh masyarakat Mekah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh mereka tuan gila, tukang sihir, tukang syair. Nah, baik, pelajaran lain yang dapat kita petik dari pelajaran ini. Silakan akhi, siapa ini tertulis? Ibnu Abdillah. Silakan. Ustaz, ini pentingnya berteman dengan orang-orang saleh, Ustaz. Pentingnya berteman dengan orang-orang saleh. Baik, ahsan. Karena di antara sebab beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau berada dalam pengasuhan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan akhi Ibnu Abdillah, pelajaran lain yang dapat kita petik dari pelajaran siang hari ini. Baik Ustaz, syukur. Akhi Ibnu Abdillah. Ya Ustaz. Keteguhan beliau untuk terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk teguh terhadap kebenaran dan ilmunya. Keteguhan beliau dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ahsan, ya. Dan semenjak beliau sudah ikut Nabi SAW wafatnya, ya kan? Antara kita sekarang ada, setelah itu futur, setelah itu meninggal dalam keadaan futur. Ya, ada yang semangat futur, kemudian balik lagi, hijrah lagi. Futur lagi, hijrah lagi, futur lagi, hijrah lagi. Walaupun ada yang sebagiannya setelah hijrah, kemudian meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Adapun beliau semenjak beliau masuk Islam, di saat beliau masih berumur 10 tahun, sampai wafatnya di atas jalan Allah Jalla wa'ala, di atas semangat dan keseriusan. Nah, silakan yang lain. Ini ada tertulis Akhi Hirin. Silakan Akhi Hirin, kira-kira pelajaran lain yang dapat kita petik dari pelajaran siang hari ini. Bismillah. Kita dapat belajar bahwa hidayah itu milik Allah, bahwa walaupun usianya masih muda tapi karena semangat anak muda itulah membuat beliau Ali radhiyallahu an dapat masuk Islam itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Bahwa hidayah tidak mengenal umur dan bahwa usia muda itu terkadang menjadi sebab mudah seorang menerima hidayah. Benar, demikian disebutkan oleh para ulama ya. Karena orang tua biasanya sudah melekat syubhat di dalamnya. Sudah banyak makan garam, ya. Sudah banyak makan garam, sudah banyak, sudah lama mengikuti ajaran himpang pahlunya dari moyangnya. Sementara anak muda itu pikirannya masih bersih dan masih sehat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul. Baik, pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari kisah Ali bin Abi Thalib hari ini yang dengannya kita akhiri majelis kita, silakan. Nah. Ini ada tulisan Hisham alias. Silakan akhi Hisham. Ali bin Abi Thalib hari ini yang dengannya kita akhiri majelis kita, silakan. Baik. Akhi Hisam. Atau belajar, nah, silakan. Belajar bahwa usianya masih muda, tapi karena semangat anak muda itulah membuat Adi radhiyallahu anhu. Baik, ini ada suara yang relay namanya ya. Baik ya, baru bergabung akhirnya Hisan. Baik, yang lain ada yang menyebutkan dari yang belum menyebutkan sebelum kita akhiri? Baik. Baik, jika tidak ada lagi, maka kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik, Barku. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perumpamaan gelang dan padang pasir itu adalah perumpamaan antara langit bumi dan kursi Allah, ataukah perumpamaan untuk langit bumi dan arus? Yang saya ingat adalah perumpamaan kursi Allah Jalla wa'ala. Nah, dan Allah Maha Besar dan Allah Maha Kaya. Baik, barakallahu fiik. Jika saya tidak salah ingat, riwayatnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim serta jamaah oleh sekalian sehat selalu. Amin. Amin. Walaka bimithlih. Allahumma istajib. Izin bertanya ya Ustaz, bagaimana yang dimaksud dengan ghulu kepada Nabi atau orang-orang saleh? Apakah bersalawat misalnya 1000 kali dengan jumlah besar tertentu dan membuat syair-syair tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dikategorikan ghulu? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, sikap ghulu terhadap beliau diketahui dengan makna ghulu itu sendiri. Ghulu artinya adalah sikap yang melampaui batas dalam memuji dan menyanjungi. Di antara sikap ghulu kepada beliau adalah melakukan ibadah-ibadah atau merayakan suatu hari yang tidak pernah dianjurkan oleh beliau. Seperti merayakan hari kelahiran beliau. Demikian juga seperti yang beliau sebutkan dalam hadis di atas tadi, melakukan ziarah yang berulang kali secara rutin dan mengkhususkan kepergian untuk mengunjungi kuburan beliau. Nah, juga sikap ghulu terhadap beliau adalah menambahkan kata-kata yang tidak layak diberikan kepada beliau tatkala berselawat kepada beliau. Seperti ucapan sebagian mereka di dalam syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa famin wujudi ka wujudud dunya wal akhirah. Ya, sebab engkau ada, dunia dan akhirat itu ada. Ini kan syirik rububiyah. Dunia dan akhirat itu ada karena Allah Jalla wa'ala menciptakannya. Dan Allah menciptakannya bukan karena Nabi Muhammad, tetapi Allah menciptakan untuk menguji manusia dan agar mereka mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inna ja'alna ma fil ardi zinatan linabluhum ayyum ahsanu 'amal. Kami menciptakan langit dan bumi atau memberikan perhiasan di atas permukaan bumi ini untuk menguji siapakah yang paling bagus ibadahnya di antara mereka. Demikian juga seperti ghulu mereka dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min ulumika ilmu qalami wal lawhi. Dari sebagian ilmumu adalah ilmu qalam, pena, mencatat takdir, dan ilmu lawul mahfuz. Ini sudah syirik dalam rububiyah. Subhanallah, lawul mahfud adalah perkara gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Justru dikatakan itu sebagian dari ilmu Nabi SAW. Contohnya sikap ghulu terhadap beliau adalah sebagian orang mengaku jumpa dengan Nabi SAW secara langsung, ya, bukan di dalam mimpi. Sementara Nabi SAW telah wafat dan hal itu tidak pernah terjadi kepada para sahabat Nabi SAW yang lebih mulia daripada orang-orang di masa sekarang ini. Nah, ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya terkait berselawat kepada beliau dengan jumlah 1000 kali. Perlu diketahui, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait fikih salawat kepada beliau dalam kitab yang sangat bagus, Jalalul Afham, dan juga para ulama yang lainnya. Secara ringkas adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, anjuran secara umum, kita dianjurkan bersolat kepada Nabi secara umum dimanapun dan kapanpun. Baik dengan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi. Baik. Wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ataka salat Ibrahim ya Allahumma salli wa sallim wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid la syukrusyid. Kapanpun dan dimanapun, ya, tanpa mengkhususkan waktu atau mengkhususkan nominalitasnya. Yang kedua adalah salawat yang khusus. Kapan kita mengkhususkannya? Adalah di waktu atau tempat yang telah datang dalil untuk mengkhususkannya. Contohnya, datang dalil secara khusus untuk memperbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat secara khusus. Bersalawat kepada Nabi di dalam tasyahud. Nah, yang berikutnya terkait konteks. Terkait konteks terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita bebas selama di dalamnya mengandung salawat dan salam dan tidak mengandung kata-kata syirik, bid'ah atau melampaui batas terhadap beliau. Ya, boleh kita menyatakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala ala nabiyyina Muhammad wa khalilina wa syafi'ina, ya. Adab yang kedua, konteks khusus yang tidak boleh diubah-ubah lagi. Harus dibaca sesuai dengan konteks yang datang dalam riwayat yang sahih, yaitu pada salat, pada tasyahud di dalam salat. Ya. Telah datang kurang lebih 6 atau 7 konteks dari beberapa sahabat Nabi. Dalam semua konteks tersebut, tiada konteks Sayyidina di dalamnya. Maka tidak boleh menambahkan konteks Sayyidina dalam bersalat kepada Nabi di dalam salat. Di dalam salat ketika tasyahud. Adapun di luar salat, ya boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fik. Maka tidak boleh seorang mengkhususkan salawat kepada Nabi di waktu yang khusus, di cara yang, di tempat yang khusus, dan dengan nominalitas yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya. Baik, barakallahu fiik. Berikut ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya teman-teman di Zoom, suara Anda masih jelas ya? Barakallahu fiik. Halo? Tolong masih dijawab dengan audio. Masih baik. Masih, Ustaz. Sekarang ini dibuat wisata religi untuk meningkatkan syiar agama dari pemerintahan setempat. Ini bagaimana ya hukumnya? Anak pernah ikutan ziarah makam seorang ulama besar pembawa Islam. Pertama kali ke Asia Tenggara. Dibilang makamnya kurang terurus. Jadi pemuka agama yang ikut juga bilang kalau makam tersebut haruslah diurus karena sejarahnya sangat penting. Jadi ada dibangun pagar sekelilingnya. Apakah ini maksud kepada pengagungan dan banyak cara kita menyikap, dan bagaimana caranya kita menyikapnya? Baik, barakallahu fiik. Ini salah satu yang dilarang oleh Nabi. Nabi telah menyatakan Allahumma la taj'al qabri 'aidan yu'bad wa thanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburan sebagai tempat yang disembah selain Allah. Beliau juga telah menyatakan la taj'alu qabri 'aidan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'aid, tempat yang kalian datang berulang kali secara rutinitas, ya. Kemudian juga Nabi telah menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada kaum Yahud dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi juga menyatakan fala tattakhidhu al-qubur masajid, jangan kalian menjadikan kuburan tempat sebagai tempat-tempat salat. Makna menjadikan kuburan itu masjid sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan sebelumnya adalah salat di sisinya, membangunkan bangunan di atasnya, ya, atau salat menghadapnya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat salat, dan juga beliau melaknat orang-orang al-muttakhidina 'alaiha surush, orang-orang yang menghidupkan lentera di atasnya, dan juga orang-orang yang membangunkan bangunan di atasnya. Kalau dikatakan karena ini ada sejarah, maka kita katakan tiada manusia yang lebih berjasa dalam sejarah Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya. Tetapi kuburan mereka di masa itu tidaklah diistimewakan, tidak dikuburkan, bahkan tiada namanya. Bahkan kuburan-kuburan para raja Saudi saat ini yang sudah wafat sebelumnya, tiada satupun yang diberikan nama. Ya, bentuk kuburannya sama dengan bentuk kuburan yang lain. Demikian juga kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih mulia. Ya, juga tidak diberikan bangunan khusus dan tidak diberikan ya hal-hal pada rambut dipagar secara luas agar orang tidak masuk ke dalamnya untuk melakukan kesyirikan, bukan untuk pemuliaan kuburan tersebut. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, jangan ikuti wisata-wisata yang seperti itu. Karena itu jelas, ya, yang pertama, dituju dia berwisata bukan sekedar untuk tadabbur alam, tetapi memang ada tujuan khusus untuk suatu tempat yang khusus. Dan Nabi telah melarang kita melakukan suatu perjalanan kepada suatu tempat karena tujuan khusus kepada tempat tersebut, kecuali tiga tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jelas ya? Kedua, ini merupakan wasilah kepada syirik. Tatkala masyarakat dibawa ziarah ke makam, dikatakan ke makam tokoh ini dan itu, pasti ada suatu keyakinan di dalam hati mereka, nanti mereka akan menjadikannya sebagai tempat sholat, tempat berdoa, tempat baca Al-Quran, yang itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita simak di atas. Daripada melakukan wisata yang seperti ini dengan alasan ini wisata religi, mending umroh, mending haji, atau mending majelis ilmu agama, jelas-jelas di dalamnya meningkatkan iman kita dengan mendengar ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi, insyaallah taala akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, ana idin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.